sapa. Aduh mama ini paling sial lo. Sejaga bye-bye orang ku jodoh. Sejaga bye-bye, jaga bye-bye nona pu hati. Sejaga bye-bye, tapi di akhir baru putus sama menyesal. Sejaga bye-bye orang ku jodoh. Sejaga bye-bye orang ku jodoh. Sejaga bye-bye, jaga bye-bye.